engkau yang pertama, penuh mempesona, mengusik jiwaku. Selalu membayang, selalu menggoda, di pelupuk mata engkau yang cerita, cantik penuh manja, aku jatuh cinta. Jangan kau biarkan, jangan kau tinggalkan, aku yang sendiri. Rindu aku rindu, rindu hatiku membuat diri tersiksa. Bukalah hatimu, terimalah I'm coming.